Dan juga hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an berkata, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala athari ma'in kanat min al-ain. Kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat subuh di daerah Hudaybiyah antara Mekah dan Madinah, ala athari ma'in kanat minal lain, yang tanah tersebut ada bekas air atau hujan yang terjadi di malam hari. Falamma sarafa aqbala 'alan nas. Maka setelah selesai sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia, menghadap kepada para sahabat. Faqala, beliau bersabda, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang telah Rabb kalian firmankan? Lalu maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di suatu pagi ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Karena bekas hujan tadi. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fa dzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib bil kaukab. Adapun orang yang menyatakan, kami telah diberi hujan karena keutamaan Allah dan rahmat Allah, maka inilah orang mukmin yang beriman kepadaku dan kafir mengingkari terhadap bintang-bintang yang sebagian orang mengira bahwasanya turunnya hujan karena bintang-bintang. Wa amma man qala, dan ada pun orang yang berkata mutirna binain kada wa kada padalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Ada pun orang yang berkata kami telah diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Para syarih hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala asal ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yuhbiruna Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu fi hadha hadis anna nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim salat al-fajri fi ardil Hudaybiyah. Zaid bin Khalid telah menghabarkan kepada kita radhiyallahu an pada di dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat bersama kami, yaitu bersama mereka para sahabat, yaitu salat fajar atau salat subuh di bumi Hudaybiyah. Hudaybiyah antara Mekah dan Madinah. Yang di sana setelah terdapat perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Rasulullah SAW dengan musyrikin Quraisy untuk mengadakan perdamaian, gencatan senjata. Bakanat sholatuhum fi ardin qad balala al-matar, balala al-matar, dan sholat mereka di tanah yang telah basah karena terkena hujan. Nah, sholat muslim rahimahullah di Jaziratul Arab yang namanya hujan itu enggak seperti di sini ya. Kita di bumi yang Allah SWT limpahkan hujan, sehingga kita tidak merasa seperti mereka, orang-orang yang sedikit hujannya atau bahkan jarang sekali hujan. Kalau terbiasa banyak hujan, maka tidak akan heran atau tidak akan apa perhatian. Adapun di daerah-daerah Timur Tengah pada umumnya jarang sekali hujan. Bahkan 1 tahun tidak hujan, 5 tahun tidak hujan, 8 tahun kadang hujan 1 kali. Maka peristiwa hujan ini adalah peristiwa yang diperhatikan oleh mereka, sesuatu yang ditunggu-tunggu tentunya. Karena hujan akan mendatangkan rezeki, menumbuhkan tanaman dan akan menggemukkan ternak yang semuanya akan dimakan oleh manusia. Maka tatkala mereka mendapati sholat di tanah yang basah karena telah terjadi turun hujan di malam hari, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi wa aqbala 'ala an-nasi bi wajhihi ara'da'an yusawwiqa as-sahabata ila al-khair wa yastasyira raghbatahum ilal ilmi. Maka tatkala setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat, Rasulullah langsung menghadap kepada mereka, menghadapkan wajah beliau kepada mereka, ingin menyampaikan berita kepada para sahabat tentang sesuatu yang baik, dan agar apa? Mereka semangat untuk mendapatkan ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al ta'lamuna ma dzakara rabbukum?" Apakah kalian mengetahui apa yang Rabb kalian yaitu Allah SWT telah berfirman kepada kalian? Fa'asanul adaba ma'allahi wa rasulihi wa fawwadul ilma ila ahlihi. Maka tatkala ditanya tersebut, para sahabat adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang bagus, akhlak terhadap Allah dan Rasulnya. Tatkala mereka tidak mengetahui ilmunya, maka langsung apa? Diserahkan ilmu tersebut kepada ahlinya yaitu Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan para ulama menyatakan, adapun sekarang karena kita tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, maka coba kita tatkala kita ditanya kemudian tidak tahu, cukup Allahu a'lam. Karena Rasul sudah tidak ada. Sehingga kalau ditanya kita tidak mengetahui, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Sehingga para sahabat adalah orang yang tidak lancang dan tidak memberat-beratkan diri tatkala ditanya kemudian tidak mengetahui. Karena seseorang yang tidak mengetahui kemudian berkata dengan jujur, wallahu a'lam, maka ini apa? Telah benar dan telah terhindar dari kesalahan. Karena orang yang tidak mengetahui tentunya bilang tidak mengetahui, la adri, saya tidak tahu, sudah cukup. Sehingga tidak membebani dirinya tatkala ditanya kemudian cari-cari jawaban yang isinya itu kira-kira, maka yang sebenarnya adalah tercela. Yang kira-kira seperti ini. Kalau benar-benar tidak mengetahui, maka katakan aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Fa'akhbarahum anna Allah awha ilaihi bi anan nas qadin kasamu aqba hadzal lakismain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka yaitu para sahabat bahwasanya Allah SWT telah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia ini terbagi menjadi dua tatkala turunnya hujan, syakirun wa kafirun. Yang satu orang yang bersyukur, yang satunya orang yang kufur, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faman nasabal matara ila fadlillahi faqad syakara nikmatallah. Maka barang siapa yang menisbahkan hujan ini kepada keutamaan Allah, maka sungguh dia telah bersyukur kepada terhadap nikmat Allah. Wa man nasabal matar ilal kaukab faqad kafara bi nikmatillah. Dan barang siapa yang menisbahkan hujan itu kepada bintang-bintang, maka sungguh dia telah mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faidah-faidah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, istihbabu insirafil imam ba'da taslim wa tawajjuh ila ma'mumin. Disunahkan bagi seorang imam untuk menghadap bertatap muka kepada para makmum setelah salam. Asani yang kedua, istihbabu tashwik ilal ilmi bil istijwabi. Disunahkan untuk memberikan perhatian terhadap ilmu dengan apa? Istijwab, dengan cara tanya jawab. Jadi metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin memberikan ilmu kepada para sahabat, maka dengan metode tanya jawab, ya kan? Kenapa? Lebih mengena tanya jawab ini daripada hanya sekedar berita. Tentunya seorang yang ditanya akan apa? Akan perhatian. Apa itu pertanyaannya dan apa itu jawabannya, ya kan? Sehingga orang yang terlebih-lebih tidak tahu jawabannya, tentunya apa? Akan menunggu-nunggu apa sih jawabannya. Ini apa? Menjadi menarik perhatian orang yang akan diberi ilmu. Dan tentunya apa? Akan terkenang terus dengan cara seperti ini. Sehingga tatkala mereka tidak mengetahui, maka Rasulullah SAW baru memberitakan, oh jawabannya ini. Sehingga dengan metode seperti ini, para sahabat benar-benar hafal peristiwanya ini. Sholat subuh kami ditanya di negeri Hudaybiyah dengan pertanyaan ini dan ini. Sehingga apa? Kisahnya juga menarik, ya. Dan juga memberikan faedah yang banyak. Itu tatkala para sahabat ditanya kemudian tidak mengetahui, maka mereka orang-orang yang tidak memberat-beratkan diri untuk mengatakan sesuatu yang tidak diketahui dengan apa? Wallahu a'lam, dengan tidak mengetahui. Ini adalah adab yang baik dari para sahabat. As-salisah isbatu sifatil qawlillah. Yang ketiga, ditetapkannya ada sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kapan saja, di mana saja, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga firman Allah SWT itu bukan hanya Al-Quran saja. Kalau ada orang yang menyatakan firman Allah itu hanya Al-Quran saja, banyak ya di sini yang menerangkan kisahnya Allah SWT berfirman sebagaimana dalam hadits qudsi. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Sehingga Allah SWT tidak bisa disifati bahwasanya Allah SWT itu bicaranya hanya tempo dulu saja, sekarang tidak lagi. Siapa bilang? Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain, seseorang yang baca Al-Fatihah, maka Allah SWT akan menjawab surat per surat. Akan menjawab surat per surat, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh dunia ini kaum muslimin membaca Al-Fatihah berapa kali? Di mana saja tempat. Sehingga Allah SWT bukan zat yang diam kemudian enggak ada aktivitas. Enggak seperti itu. Bahkan Allah SWT setiap harinya sibuk. Kula yaumin huwa fi syan. Setiap hari beliau Allah SWT zat yang sibuk. Allah SWT zat yang mempunyai sifat al-qaul wa fi'al wa iradah, yang berbicara, yang berbuat, yang berkehendak dan yang lainnya, menolong dan yang lainnya. Ar-rabi'ah husnul adabi lil mas'uli amma ya'lam. Yang keempat, bagusnya adab seorang yang ditanya kemudian dia tidak mengetahui dengan apa jawaban. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini tatkala masih ada rasul. Tatkala sudah tidak ada rasul, maka cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Atau kita mengatakan la adri, aku tidak tahu, sudah selesai. Tanyakan kepada yang lain. Tidak usah memberat-beratkan diri untuk menjawab sesuatu yang dia tidak mengetahui ilmunya. Al-khamisah tahrimul kufri bin ni'ami. Yang kelima, haramnya mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Karena mengkufuri nikmat-nikmat Allah, ini pertama adalah perbuatan kekufuran. Yang kedua, akan menghilangkan kenikmatan. Ini apa? Mengkufuri nikmat Allah. Salah satunya dengan menyandarkan bahwasanya nikmat Allah, nikmat itu bukan datang dari Allah. Ini adalah kufur nikmat. Sebagaimana berkeyakinan bahwasanya hujan datang dari disebabkan karena bintang-bintang. Maka ini adalah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bintang adalah benda yang mati. Asadiyah isbatu sifatir rahmatillah. Yang keenam, ditetapkannya adanya sifat rahmah bagi Allah SWT, kasih sayang. Allah SWT merahmati orang-orang mukmin. Rahmat itu artinya apa? Rahmat itu adalah diberikan rahmat. Rahmat itu banyak artinya. Dia menyayangi, memberikan, mengampuni. Ini rahmat. Menyelamatkan, membela. Ini rahmat. Sehingga orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah SWT adalah orang-orang mukmin. Adalah orang-orang mukmin. Asabian isbatun nikmati ila ghairillahi kufrun biha. Menisbahkan nikmat kepada selain Allah berarti dia mengkufuri nikmat tersebut. Asamina tahrimu qaulul insani mutirna binu'in kada. Haramnya seseorang mengatakan kami telah diturunkan hujan karena sebab bintang ini atau bintang itu. Tidak boleh. Bintang Taurus, oh ini bulan ini hujannya banyak. Bintang Cancer, kalau bintang Cancer hujannya nggak begitu banyak. Misalnya, berarti dia bang, dia berkeyakinan bahwasanya bintang-bintang itulah yang mengatur hujan. Ya, kita tidak boleh apa? Percaya dengan zodiak, ilmu ramalan bintang. Munasabatul hadis lil bab, kesunah hadis terhadap bab. Aisyudalatil hadis ala anna nisbatal maturi ilal anwa kufrun. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya menisbahkan hujan kepada bintang-bintang, maka ini bentuk kekufuran. Una sahabat hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Haisu i'tabar hadis man nasabal matar ila anwa'i kafiran. Di mana hadis ini menilai terhadap seseorang yang menisbahkan hujan kepada bintang-bintang, maka ini bentuk kekafiran. Li'anahu nasaban ni'mat wa hiya al-matar ila ghairillah fa asyraka ma'ahu ghairahu. Karena dia telah apa? Menisbahkan kenikmatan yaitu yang berupa hujan kepada selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya. Sekarang yang marah itu para wali, ya kan? Ini hujan nih, wali yang buat ini. keistighosahan kemudian hujan. Ini wali yang mendatangkan hujan. Doa kita terkabul. Dari mana bisa para wali orang telah meninggal. Arwahnya telah apa? Di alam barzah. Sudah tidak berhubungan lagi dengan manusia. Kalau yang dianggap wali itu adalah orang soleh, maka dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Kalau yang dianggap wali itu adalah ternyata orang yang bermaksiat, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Tidak sempat untuk apa? Datang lagi ke dunia, kemudian membawa hujan dan sebagainya. Tidak ada. Kemudian selanjutnya qala Muallif rahimahullah wa lahumma dan juga riwayat Bukhari dan Muslim min hadis Ibnu Abbas bi maknahu, yaitu hadis dari Ibnu Abbas sebagai yaitu diriwayat dengan makna beliau radhiyallahu anhu menyatakan qala ba'dhum, sebagian mereka menyatakan laqad sadaqa na'u kada wa kada fa'anzalallahu hadil ayat, sebagian kaum musyrikin mereka mengatakan tatkala apa? Turun hujan, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu, menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Maka Allah SWT menurunkan ayat, yaitu di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 75-82. Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu la qasamun law ta'lamun 'azim innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassu illa al-mutahharun tanzilun mir rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinnun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sungguh itu Allah Ta'ala bersumpah dengan letak-letak terbitnya bintang-bintang. Wa inna laqasamu law ta'lamun 'azim, dan sungguh sumpah ini sesuatu yang besar di sisi Allah SWT kalau kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang mulia. Fi kitabim maknun, di dalam catatan yang terpelihara, yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak akan ada yang tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Sedangkan jin tidak bisa menyentuh Al-Qur'an. Tanzilum min rabbil alamin, yang Al-Qur'an tersebut diturunkan dari sisi Rabbul alamin, Rabb pemelihara seluruh alam, yaitu Allah SWT. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun, apakah dengan pernyataan ini kalian mudhinun, tamaliuna bihil kufar wa tarkanuna ilaihim. Kemudian kalian cenderung condong pada mereka orang-orang kafir. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan atau menisbahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang telah kalian telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian, annakum tukadzibun, kemudian kalian mendustakannya. Yaitu apa? Menisbahkan rezeki yang berupa hujan dinisbahkan kepada bintang-bintang. Padahal bintang tidak bisa, hanyalah Allah SWT yang menurunkan hujan. Qala syahr rahimahullah ta'ala, asyarakat ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yukasimullah subhanahu wa ta'ala bi masakitin nujum inda gurubiha ala isbatin isbati azimatul qur'ani wa barakatihi. Allah SWT bersumpah dengan letak terbitnya bintang-bintang dan juga terbenamnya bintang-bintang, yaitu dengan menetapkan bahwasanya Al-Qur'an sesuatu yang agung dan mengandung berkah besar dari sisi Allah SWT, karena kalamullah berkah, terdapat petunjuk dan keselamatan bagi siapa saja yang beriman dan mengikutinya. Wa annahu mahfudun fil kitabil ladzi bi aidil malaikah. Dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah sesuatu yang terjaga. Kitab yang terjaga yang ada di tangan-tangan para malaikat. Wa annahu la yamassu 'indallahi illa malaikat ikatal mutahharun. Dan tidaklah ada yang bisa menyentuh Al-Qur'an di sisi Allah SWT kecuali oleh para malaikat yang telah suci, disucikan. Wa annahu munazzalun min malikil kauni wa tadbirihi wa laisa kama za'amal musyrikun syi'ran wa kuhana. Dan Al-Qur'an ini adalah turun dari Maharaja yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya, tidak sebagaimana persangkaan yang salah dari orang-orang musyrikin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syair yang dibuat oleh Muhammad SAW atau yang dibuat oleh para dukun. Bukan. Sama yungkirullahu ala ulaikal ladhina yumali'una al-kufara fil Qur'an wa yudahinunahum bitahrifi ahkamihi wa yarkanuna ilaihim. Kemudian Allah SWT mengingkari terhadap orang-orang yang mereka condong kepada orang-orang kafir dalam menyikapi Al-Qur'an, ikut-ikutan apa? Mempercayai bahwasanya Al-Qur'an adalah hasil gubahan Rasulullah. Atau sesuatu yang telah dicipta, digubah, atau telah mengalami perubahan hukum-hukumnya. Wa min dalika muwafaqatuhum lil kufar. Maka sikap tersebut adalah sikap yang sama dengan orang-orang kafir, yaitu menentang Al-Quran, tidak mau beriman kepada Al-Quran, bahkan mencela Al-Quran sebagai sesuatu yang dihinakan, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Binis bali rizq alladhi huwa al-matar ila anwai wa dzalika takdzibu biman bimunazzalihil haqiqi huwa Allah. Dan juga sikap orang-orang kufar yang mereka menisbahkan rezeki yang berupa hujan kepada para bintang-bintang, maka inilah bentuk mendustakan nikmat Allah SWT. Karena yang menurunkan hujan adalah al-hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, lillahi ayyuqsima bima yasha wa laisa lil basyari ayyuqsimu illa billah aw sifatihi. Milik Allah lah. Allah SWT berkehendak untuk bersumpah kepada apa saja. Ini kehendak Allah SWT. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah dan bersumpah kepada sifat-sifatnya. Sehingga apa? Manusia harus bersumpah kepada Allah demi Allah, demi kemuliaan Allah. Ini adalah sifat Allah. Sedangkan Allah SWT bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Sehingga kita manusia tidak boleh manusia bersumpah dengan makhluk-makhluk. Asalnya isbatu idab adamatil Quran wa khifdihi anit tabdili wa tagyir. Ditetapkan adanya kemuliaan keagungan Al-Qur'an dan penjagaan Al-Qur'an Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari apa? Perubahan atau dari pergeseran, pergantian. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada Al-Qur'an, pada firman Allah. Asalisa anal Qur'ana munazzalun ghairu makhluqin. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang turun dan Al-Qur'an adalah bukan makhluk. Karena kalamullah bukan makhluk. Ar-rabi'a isbatu sifatil 'uluwillah, ditetapkan adanya sifat tinggi bagi Allah SWT. Apa? Sesuatu yang turun yaitu dari atas ke bawah, sehingga Allah zat Allah SWT berada di atas. Al-Qamisa tarimul mujamalati ala hisabiddin. Haramnya berbahasa basi terhadap agama. Maksudnya berbahasa basi apa? Tatkala ditanya kemudian tidak tahu, maka jangan berbahasa basi. Oh mungkin ini, oh mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Tidak boleh. Harus di atas ilmu, di atas yakin. Karena ilmu kalau hanya sekedar persangkaan belaka, maka ini membahayakan bagi yang berbicara alkohol bila ilmin. Kata-kata tanpa ilmu ini berbahaya. Asadiyah tahrimu nisbatul matar ila anwa. Haramnya menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Munasabatul ayat il bab usun ayat datat. Bab aisudalatil ayat ala kufrin. Man nasaban ni'ama ila ghairillah. Wa minha nisbatul matar ila anwa. Di mana ayat ini menunjukkan atas kufurnya orang yang menisbahkan nikmat-nikmat kepada selain Allah. Di antaranya dia menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Munasabatu ayatil tauhid, kesan ayat ini terhadap tauhid, ayatu kadzabatil ayatu man nasaban ni'ama ila ghairillah wa minha nisbatul matar ila anwa di anna dzalika isyrakun ma'allahi wa kafi in'amihi. Di mana ayat ini mendustakan terhadap orang-orang yang menisbahkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah. Di antaranya menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Karena yang demikian perbuatan kesyirikan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.